al-firqatun najiyah, maka mereka adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan keterangan beliau, yaitu kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Mudah-mudahan antum paham ya kenapa saya ulang kata-kata diturunkan, yang namanya turun dari atas ke bawah. Ya, kita serahkanlah urusan kita dengan yang di atas, kan gitu. Ada enggak? Ya, kita serahkanlah urusan kita dengan yang di mana-mana, enggak ada. Ini fitrah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan deh urusan kita kepada yang di diri kita masing-masing. Enggak ada juga, artis aja enggak begitu ngomongnya. Orang yang paling awam mungkin ya tentang agama, tahu Tuhan dia Allah Subhanahu wa taala di atas. Ini di mana-mana. Allah alam bisa. Tanya fitrah masing-masing, tanya kepada diri masing-masing. Siapapun di antara Anda ketika berdoa, hati Anda tuh kemana? Apa kemana-mana? Enggak, menengadah ke langit. Ngapain Nabi Muhammad sampai begini ketika berdoa? Kalau di mana-mana? Fitrah, Anda berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Kita diciptakan dengan itu. Jangankan kita, binatang diciptakan dengan itu. Oke. Okay. Namun kelawasan ada tuntung rekapnya. Yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya. Beliau SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini. Dalam riwayat lain, taraktu fikum amraini. Dalam riwayat lain, taraktu fikum khalifatain. Dalam riwayat lain, taraktu fikum athaqalain. Maknanya kurang lebih sama. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Berarti makna terbaliknya, kalau tidak berpegang teguh dengan keduanya, pasti sesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW, makna hadis itu sendiri. Ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Makna sunnah itu banyak. Ahli usul mendefinisikan. Ahli fikih mendefinisikan. Tapi yang ulun sampaikan berikut adalah definisi para ulama hadis. Sunnah adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkataan beliau, perbuatan beliau, pernyataan iya dari beliau walaupun beliau tidak melakukan, atau sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu sifat yang berkaitan dengan penciptaan beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau juga adalah sifat khuluqiyah, perilaku beliau, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna sunnah menurut ulama hadis sangat luas. Sebelum ulun lanjutkan rekap ini, pahami empat hal dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi Muhammad SAW, enggak ada di buku, silakan catat. Perbuatan Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi empat. Yang pertama, al-af'al al-jibilliyah. Perbuatan-perbuatan beliau yang jibilli, artinya adalah beliau lakukan karena beliau manusia. Perkara yang lumrah, yang biasa dilakukan oleh manusia. Tahu lumrah ya, tiap kampung biasanya ada tuh Pak Lumrah. Itu lurahnya. Al-af'al al-jibilli. Perbuatan-perbuatan beliau yang jibilli. Beliau tercipta dengannya karena beliau manusia. Seperti urusan makan, minum, berjalan, tidur. Ini perbuatan yang pertama. Maka tidak ada unsur sunnah di sana. Kenapa? Ya semua orang melakukan itu. Semua orang makan, semua orang minum, semua orang tidur. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW selalu mengulang dengan cara tertentu dalam urusan yang lumrah ini, misal Nabi Muhammad kalau tidur selalu miring ke kanan, maka perkara yang seperti ini kata para ulama, ketika kita melakukannya maka mustahab, sangat dianjurkan, berpahala sunnah. Kenapa? Nabi Muhammad memang tidur, tapi beliau selalu melakukannya miring ke kanan. Beliau menjaga perbuatan tidurnya itu selalu seperti itu prakteknya. Maka masuk kategori sunnah. Perkara yang jibili, perkara yang dari sononya kita diciptakan begitu, tidur ya tidur aja. Tapi tentunya Nabi Muhammad ada menjaga praktek tertentu dalam tidurnya, maka ketika kita melakukannya, hukumnya mustahab, sangat dianjurkan atau sunnah. Dua, al-af'al allati ta'udu ilal adat. Perbuatan-perbuatan dari Nabi Muhammad SAW yang kembali kepada adat istiadat beliau, kaumnya, zamannya. Makanya Nabi Muhammad SAW disebutkan cara berpakaian beliau dari sebelum jadi Nabi dan Rasul sama. Ya seperti itulah pakaian beliau SAW, pakaian orang Arab kala itu. Mungkin kita sebut dengan gamis dalam bahasa Arab, qamis. Mungkin Anda juga baca ya, viral ya. Ketika ada seorang head speech ya tentang tuan guru, selesai itu orang. Anda ejek kaum muslimin saja mungkin Anda bermasalah. Anda ejek tuan guru, Anda selesai. Qamis. Dia sebut daster ya, yang kurang ajar. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum dan setelah Nabi Muhammad SAW jadi Nabi dan Rasul, seperti itulah pakaian beliau. Kenapa? Perbuatan beliau berkaitan dengan adat istiadat. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW kemudian menekankan ada satu jenis pakaian atau bagaimana cara berpakaian, berarti sudah masuk kategori sunnah. Kenapa? Beliau perintahkan atau beliau berikan sinyal. Seperti contoh pakaian warna putih, Nabi Muhammad paling suka. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan sesungguhnya pakaian terbaik warna putih. Jadi ada pengkhususan dari beliau, dari perkara yang harusnya biasa dipakai oleh orang, tapi beliau khususkan warna tertentu, maka ketika seorang memakainya, mustahab, masuk kategori sunnah. Atau ketika Nabi Muhammad berikan pakem untuk kaum laki-laki, gini loh pakaian laki-laki, jangan melebihi mata kaki, misal. Atau perempuan, semuanya aurat, tutup semua tubuh Anda, kecuali wajah dan dua telapak tangan, misal. Ketika Nabi Muhammad SAW berikan dhabit itu, Nabi Muhammad SAW berikan pakem itu, maka ketika melakukannya, sudah bukan masuk ranah adat istiadat lagi. Berarti itulah yang Nabi Muhammad anjurkan. Tiga, al-af'al al-khasah. Perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang khusus. Artinya kalau ini khusus buat Nabi Muhammad SAW, umatnya enggak harus ikut. Bahkan enggak boleh ikut. Contoh, nikah tanpa mahar. Cuma Nabi Muhammad yang boleh. Jangan misalnya ada akhwat loh, atau sebagian pian pengen nembak akhwat gitu ya. Siapin pelurunya kalau pengen nembak ya. Anu kena dinglah mengkawa kada bemahar. Kenapa kak? Kayak Rasul. Ente bukan Rasul. Itu khususiah beliau. Itu keistimewaan beliau. Ketika ada seorang wanita, yakni minta dinikahi. Atau misalnya puasa ngebleng, al-wisal. Cuma Nabi Muhammad yang boleh. Atau misalnya nikah lebih dari 4. Batuk-batuk. Itu cuma buat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang nomor 3 ini keluar dari bahasan kita. Bahkan di antara yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, dan saya tidak salah, kala itu ulun kuliah di tahun kedua kita bahas Nailul Autar mazhab Hanafi, beliau menyebutkan satu faedah ketika kala itu pembahasan mengqadha salat sunnah, bahasan mengqadha salat sunnah. Di antara perkataan beliau, mudah-mudahan ulun tidak salah ini, itu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah qabliyah atau ba'diyah, kalau tidak salah ba'diyah. Ba'diyah zuhur kalau tidak salah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkara tertentu urgent, beliau tidak melakukannya, beliau qadha. Beliau ganti. Wallahu a'lam bishawab. Di antara kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW yang memang beliau lakukan ta'abbudi, betul-betul karena ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad pada poin keempatnya atau macam yang keempat ini kita harus melakukan. Ketika Nabi Muhammad melakukan satu perbuatan dan itu ta'abbudi, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan. Sama juga kemudian sebaliknya, kata Syekh Al-Munajjid, sunnatut turuk. Mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam perkara-perkara yang beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan karena itu ta'budi. Beliau tinggalkan karena itu memang ibadah. Contoh, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW meninggalkan satu perkara, itu dari keterangan para sahabat. Contoh, Nabi Muhammad tidak azan, tidak qomat ketika Idul Fitri, ketika Idul Adha. Enggak ada azan, enggak ada iqamah. Nabi tinggalkan azan, Nabi tinggalkan iqamah karena ta'abbudi. Seperti itulah ibadah kepada Allah kalau Id. Maka kita juga harus tinggalkan. Ada satu pengecualian, misalnya Nabi Muhammad meninggalkan satu perkara karena sebab. Ketika sebabnya hilang, maka kita malah harus melakukan. Contoh mudah, tarawih berjamaah. Nabi Muhammad SAW melakukan 2 atau 3 hari berjamaah bersama kaum muslimin. Di hari yang ketiga atau keempat, di subuh harinya Nabi Muhammad bersabda, aku tahu yang kalian lakukan tadi malam. Maksudnya kalian ngumpul tambah banyak pengen sholat tarawih bareng saya tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, lihat Imam Muslim ini, tidak ada satu perkara pun yang menghalangi aku tadi malam untuk mengimami kalian. Artinya aku sehat walafiat, enggak ada uzur. Aku sehat, aku enggak ada uzur. Tidak ada yang menghalangiku untuk mengimami kalian. Enggak ada. Kata Nabi Muhammad, kecuali aku takut nanti sholat tersebut akan diwajibkan. Nah, Nabi Muhammad tinggalkan tarawih berjamaah. Kenapa? Karena takut itu nanti akan Allah wajibkan, karena Islam kala itu belum sempurna. Karena wahyu sana sini masih turun. Kalau diwajibkan, berat buat kita. Nabi Muhammad sangat tahu umatnya enggak mampu. Betapa banyak hadis Nabi Muhammad diawali dengan laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati. Jika saya tidak takut untuk membebani umat saya akan perintahkan mereka sikatan setiap pengen sholat. Saya perintahkan mereka siwakan setiap wudu. Saya perintahkan mereka untuk mengakhirkan isya sampai tengah malam. Tapi aku tahu umatku enggak mampu. Mbah mencocok cilok langsung ke masjid, mbah mencocok pentol langsung ke masjid. Allahu Akbar. Hei, wah, pentol kanan kiri baunya. Nah, iya, Bian. Kalau Nabi Muhammad perintahkan, berat buat kita ke sana kemari bawa pasta gigi sama yakni sikat gigi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW kala itu tinggalkan karena sebab apa? Takut akan diwajibkan. Terus bagaimana sunnahnya? Sunnahnya bahkan kita sekarang melakukan. Kenapa? Karena sebabnya udah hilang. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau kemudian menggabungkan kembali kaum muslimin salat tarawih berjamaah? Karena beliau tahu ini enggak bakal wajib. Kenapa? Nabi Muhammad bahkan sebelum meninggal Islam sudah sempurna. Beliau tahu ini enggak bakal wajib. Makanya beliau kumpulkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Dan perbuatan Umar bin Khattab bukan bijak. Kenapa? Nabi Muhammad pernah melakukan. Beliau bukan yang memulai untuk salat berjamaah tarawih. Nabi Muhammad pernah memulai. Hilang karena satu sebab, beliau hidupkan kembali. Perkataan Umar bin Khattab, ni'matu bid'ah hadhihi, senikmat-nikmatnya bid'ah itu adalah ini, itu secara bahasa. Kenapa? Karena di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada salat tarawih berjamaah. Beliau mulai baru di zaman beliau, tapi bukan baru dalam perkara syariat Islam. Nabi Muhammad pernah melakukan. Terjawab ya? Ya, ada yang nanya soalnya tadi siang. Sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Jangan ragu ya, enggak usah ragu. Tapi ingat, yang namanya sholat tarawih sunnah. Anda enggak sholat saja enggak mengapa. Sunnah itu dilakukan berpahala, tinggalkan tidak berdosa. Anda tidak sholat saja tidak mengapa. Cuman ya kebangetan, datangnya setahun sekali masa enggak sholat. Jangan lagi kemudian memperkarakan orang yang 2-3, yang 13, yang 11, ribut memperdebatkan bulan rakaat. Yang tidak sholat tidak apa-apa, kenapa Anda ribut sama orang yang sholat? Sama seperti orang meributkan kunut enggak subuh, kunut enggak subuh. Yang ribut dua-duanya besok enggak sholat subuh. Enggak usah ribut. Ente dua-duanya enggak sholat subuh, ngapain kemudian mendebatkan? Ini harus kunut, alasannya. Ah, enggak ada kunut, alasannya. Dua-duanya besok kedada di masjid. Enggak usah ribut soal kunut ya, kalau Anda enggak sholat subuh di masjid. Wallahu a'lam bisa. Bukan berarti juga ketika Anda sholat subuh di masjid, Anda debat. Enggak baik. Allah Musa. Imam kunut, ya ikut. Imam enggak kunut, enggak apa-apa. Jangan kemudian sholatnya diulang. Saya pernah itu. Mengimami sholat subuh, saya tidak kunut. Kemudian saya dapat info, salah seorang di antara mereka mengulangi sholatnya. Wa Allah. Itu kan menyakitkan. Kita jadi imam seakan-akan tidak sah. Wallahu a'lam bishawab, pahami empat perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan antara empat perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain kalau sabda beliau, ah itu. Perbuatan beliau berbeda dengan sabda, sabda lebih utama. Beliau menikahi janda tapi belum merintahkan nikahi perawan, perawan. Itu contoh mudahnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Muatat jam, yang jatuh pakai apa? Ada aja kena yang menikahi biar santai aja. Ada aja. Ada aja remaja-remaja itu kemudian ya ini pengennya hendak kaum janda. Nah, ada aja kena jodohnya. Jadi sabar aja. Wallahu a'lam bishawab. Bahasan apa ini? Kata Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan padamu dua perkara. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar untuk mengucapkan terima kasih. Keterangan dari pengarang tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Di hadis yang lain, kitab Allah wa itrati. Kitab Allah wa ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Pertama, kitabullah bagaikan tali yang membentang dari langit ke bumi. Dan yang kedua, ahlul baitku. Anak keturunanku, dan yakni tidak akan terpisah keduanya sampai menghampiriku nanti di telaga Al-Kautsar. Artinya jadi bahwasanya anak keturunan Nabi Muhammad SAW, Habib, Habaib, kemudian Sayyidat, Sayyid-Sayyidat, Syarifah akan selalu ada sampai hari kiamat. Anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, masih rekap. الفرقة الناجية تعود إلى كلام الله ورسوله حين التنازع والاختلاف عملا بقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا النساء 59. Golongan yang selamat الفرقة الناجية akan kembali merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Ada selisih paham, ada pertentangan, maka mereka merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan paham para sahabat, itulah al-firqatun najiyah. Di saat yang sama, ketika kita bisa berselisih dan kemudian kita merujuk kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan paham sahabat, maka makna terbaliknya kita juga bisa bersepakat. Maka ayat ini di antara ayat menjadi landasan para ulama usuliyin menyebutkan bahwasanya yang namanya ijma adalah dalil. Kesepakatan para ulama Islam adalah dalil. Setelah firman Allah, sabda Nabi Muhammad dan kemudian praktik para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad, dan kemudian al-ijma, kesepakatan para ulama adalah dalil. Kenapa? Dipahami dari cara terbalik dari firman Allah ini. Jika kalian berselisih, kembali kepada firman dan sabda. Artinya kata Imam Nuqayyim, dan lu tidak salah untuk menukil, bahwasanya makna terbaliknya, kalian juga suatu saat bisa bersepakat. Ini antara di antara dalil adanya ijma kaum muslimin. 3. Al-firqatu an-najiyah la tuqaddimu kalam ahadin ala kalamillahi wa rasulih 'amalan biqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Al-Hujurat ayat 1. Golongan yang selamat, bahkan ini juga sudah disebutkan waktu itu ketika khutbah, di antara kewajiban seorang muslim berkaitan dengan potongan syahadat yang kedua. Ketika seorang mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, dia juga adalah di antara karakteristik al-firqatun najiyah. Apa itu? Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia orangnya, setinggi apapun derajat dia di dunia, maka seorang tidak mengedepankan soal agama ya. Maka seorang muslim jika dia bagian dari al-firqatun najiyah atau al-ta'ifatul mansurah, dia ingin masuk di antara golongan yang selamat atau bagian dari golongan yang selamat, jangan pernah kedepankan, dahulukan, prioritaskan perkataan siapapun di kalangan manusia tentang agama terhadap firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian, aku. Orang yang paling mengenal Allah di antara kalian, aku. Jadi tidak boleh kemudian seorang sok tahu terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika berkaitan dengan urusan agama, firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham yang benar, yaitu paham para sahabat. Karena semua juga mengklaim diri mereka merujuk pada firman dan sabda. Tapi tak tanya kok banyak penyimpangan. Tapi tak tanya kok banyak kemudian perbedaan. Cara memahaminya salah. Tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Masuk bahasan baru jamaah. Perhatikan halaman 7. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-firqatun najiyah ta'tabiru at-tauhid wa huwa ifradullah bil-ibadah kad-du'ai wal-isti'anati wal-istighafah waqta syidati wal-rakha wal-dhabih wal-nadhar wal-tawassul wal-hukmi bima anzalallah wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah هو الأساس الذي تبنى عليه الدولة الإسلامية الصحيحة. Perhatikan halaman 4. Halaman 7.4. Minum dulu ya. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Wah, balik ke tauhid lagi. Satu kata yang sangat dibenci oleh sebagian orang. Mulai bahari tauhid terus dia. Kapanpun semua kita bisa mati. Benar enggak tauhidnya? Kapanpun siapapun di antara kita dan kapanpun itu semua kita bisa saja kemudian didatangi malaikat maut dan kita bukan nabi yang ditawari mati sekarang atau entar. Di antara kekhususan para nabi dan rasul itu ditawari mau mati sekarang apa nanti. Nah, kita kan enggak, dia datang langsung cabut. Siapapun yang bisa nego juga, negonya paling pengen hidup sebentar, ingin bersedekah. Dalam surah Al-Munafiqun disebutkan seperti itu. Bagaimana kalau kemudian seorang meninggal di atas kesyirikan? Seseorang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu itu syirik. Para da'i atau siapapun di antara pihak yang menyerukan kemurnian tauhid itu ingin menyelamatkan orang lain. Dia mendakwahkan tauhid agar orang lain selamat karena tauhid keutamaannya luar biasa. Di dunia dapat petunjuk. Ketika terjadi huru-hara-hari kiamat, dia tidak mengalami. Ketika timbangan amalnya ditimbang, berat sekali la ilaha illallah. Dihadapkan dengan surga dan neraka, neraka tidak menyentuh orang yang meninggal dan dia meninggal mengatakan la ilaha illallah. Sudah gitu, dosanya Allah ampun. Nah, minimal sudah 5 saya sebutkan keutamaan tauhid. Kenapa orang alergi dengan tauhid? Menyelamatkan hidup Anda. Mengsucikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Itulah tauhid, ifradullahi bil ibadah. Mengsucikan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah esa, menjadikan Allah satu. Hanya kepada Allah semua ibadah kita persembahkan. Ini menyelamatkan kita. Kenapa kemudian ke orang takut? Tidak ada yang takut dengan dakwah tauhid kecuali orang yang mendakwahkan yang sebaliknya. Tidak ada orang yang takut dengan dakwah tauhid kecuali dia memang sedang mendakwahkan kesyirikan. Kenapa kala itu Nabi Muhammad SAW beliau diusir dari Taif? Kemarin saya merasakan pergi ke Taif. Ke satu kota yang Nabi Muhammad dulu diusir, dilempari batu berdarah-darah. Tak taunya memang ujung-ujungnya Fulus, Al-Lat dan Al-Uzza itu ada di Taif kala itu. Dua berhala paling agung, dua berhala paling besar yang mereka miliki dan mereka sembah ada di Taif. Nabi Muhammad menyuruh untuk mengesakan Allah, terganggu Fulusnya. Karena banyak orang datang dari banyak tempat untuk pergi ke Taif untuk menyembah Lata dan Uzza. Kata para pengusahanya yang mungkin mereka kali itu sudah bikin food court gitu ya. Oh, sini bikin banyak, sini toko merchandise, sini food court. Wah, lengkap. Artinya imbah nyembah berhala, nukar gantungan kunci berhalanya. Imbah nyembah berhala, makan di parak sembelihan gisan berhalanya. Ah, gitu ya. Ini imajinasi saya saja ya, maklumnya. Dan itu mendatangkan fulus jamaah. Nabi Muhammad SAW datang menyerukan Tuhan cuma satu. Menyembah hanya kepada Allah. Terganggu piringnya. Terganggu penghasilannya. Sama enggak? Sama Pak. Sama persis, cuma sekarang lebih modern aja. Ujung-ujungnya fulus, UUF. Bukan ujung-ujungnya duit ya, udah lama itu UUD udah lama. Sekarang UUF, fulus. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Apa itu tauhid? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Semua perbuatan kita hanya kita esakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan hamba. Berikut dia sebutkan beberapa contoh. Baik dalam masa sulit maupun lapang. Tidak mengesakan Allah ketika kita lapang saja. Tidak mengesakan Allah ketika kita sedang senang saja. Ketika sulit saja. Mohon maaf, terbalik. Ketika susah, ketika sulit, betul-betul berdoa kepada Allah. Hendak ujian, hanya tahajud. Minta macam-macam. Hendak ujian. Imbah ujian, sudah kan ada suatu tahajud lagi. Walaupun itu enggak masalah sebenarnya. Yang dimaksudkan dalam Al-Quran, orang-orang musyrikin kafir dulu. Mereka akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika fi syiddah, ketika dalam keadaan terpaksa. Ketika dalam keadaan terdesak baru mengesakan Allah, baru berdoa kepada Allah, baru memohon kepada Allah ketika terdesak. Ketika sudah lapang, selamat dari mara bahaya, selamat dari malapetaka, lupa sudah, kembali lagi menyembah berhala. Al-firqatun najah senantiasa menjaga kemurnian tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah dalam waktu atau dalam masa yang lapang ataupun sempit. Di semua waktu, di semua momen seorang muslim dan dia tergolong dari golongan yang selamat al-firqatun najah, dia selalu memurnikan tauhid dia, dia persembahkan semua ibadah dia hanya kepada Allah, tidak untuk yang lain, bahkan mungkin untuk malaikat sekalipun. Bahkan mungkin untuk seorang nabi sekalipun. Tidak. Ibadah dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu tujuan dia ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tadi ya sebelum zuhur kayaknya. Seorang akhwat dia bekerja, dia merasa galau gitu ya, gundah gitu ya. Seakan-akan pekerjaan dia ini betul-betul melalaikan dia. Tapi nanyanya tepat. Berarti Mbah memang sudah lalai sekarang. Bagaimana cara saya kembali Ustaz? Perbaiki sholat Anda. Dimanapun Anda berada, belum tidak bahas pekerjaannya, dimanapun Anda berada, azan berkumandang, yuk segera jawab. Orang kalau ingin memperbaiki dirinya, ingin menjadi orang yang baik, muslim, muslimah, perbaikilah sholat Anda. Itu nomor satu. Karena itulah kemudian ibadah yang sangat membuat kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam sujud. Kata Nabi Muhammad, momen paling dekat seorang hamba dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Sehari Anda letakkan jidat Anda 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepadanya segala sesuatu yang Anda inginkan. Keharmonisan hubungan rumah tangga. Anak-anak yang saleh, rezeki yang lancar, jodoh mungkin, silakan. Persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta jodoh ke kuburan wali, Sesaleh apapun orang ketika meninggal, meninggal aja udah. Mandi dimandiin, pakai baju dipakain, kain kafan, sholat disolatin, kubur nggak bisa dia ngubur sendiri, ada lah mayat ya, ndak yang ngoduk orang ya. Dia kita kebumikan. Setelah dikebumikan dimintai. Nah, wallahualam bisa. Anda minta kepada Rasul, Rasul nggak jawab. Anda mohon kepada Rasul, Rasul nggak beri. Apalagi orang yang levelnya di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah semasa hidup tidak bisa islamkan pamannya Abu Thalib. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berikan manfaat kepada orang yang beliau cintai sekalipun semasa beliau hidup. Ketika beliau hidup, beliau tidak bisa berikan manfaat kepada orang yang beliau inginkan mendapatkan manfaat. Ketika beliau hidup tidak bisa berikan, apalagi beliau sudah meninggal, apalagi yang bukan nabi dan rasul, apalagi sudah meninggal. Itu cara memahami. Dimintai akal sehat selalu akan cocok dengan syariat. Para sahabat hampir berperang, bahkan sampai berperang. Ali dan Muawiyah sampai berperang. Perang Siffin atau Saffin, Siffin lebih tepat. Tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat datang ke kuburan Nabi Muhammad. Rasul, apa nasihatmu terakhir? Kami mau perang ini. Enggak. Mereka tahu Nabi Muhammad sudah meninggal, hidup dengan kehidupan yang lain. Para sahabat tidak pernah contohkan. Terkadang jamaah, ulun katakan, terkadang ulun pernah lihat soalnya, karena melewatinya. Yani yang datang ke tempat-tempat tersebut, kita katakan untuk urusan duniawi, dia bukan orang bodoh. Kenapa? Kelihatan dari mobil yang dia pakai. Belum pernah ya, melewati saja Pak. Satu kuburan keramat. Ada beberapa mobil, diantaranya Hummer. Siapa yang bisa beli Hummer? 1.200 juta paling murah. Tapi dalam perkara akidah, bodoh dia. Tapi katanya inya nukar tu, ya karena terkabulkan doa, berdoa di situ. Nah, inilah istidroj. Dia dapatkan Ustaz kekayaan itu memang setelah dia doa di situ. Berarti Allah Subhanahu wa taala nuwallihi ma tawalla. Kami arahkan dia kemana dia mau. Ente pengen syirik, yo sekalian. Kamu minta kepada yang mati, kami kasih sekalian. Supaya tambah sesat, supaya tambah menyimpang, supaya tambah lupa, karena terbentuk keyakinan dalam dirinya. Betul, saya minta di sini dan saya betul-betul tambah kaya. Nah, sudah lupa sama Allah yang ngasih semua. Allah jauhkan sekalian orang-orang seperti ini. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan baik di masa yang sulit maupun lapang. Ini contoh-contoh ibadah ya, doa. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Kata Nabi Muhammad, berdoa itu atau doa itu intinya ibadah. Karena ketika berdoalah seorang betul-betul menghamba kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kemudian kita merasa tidak perlu lagi berdoa, enggak boleh. Sekalipun misalnya Anda sudah mendapatkan kenikmatan bertubi-tubi. Orang tua masih lengkap, bisnis lancar, istri cantik, duha pulang. Anak lucu-lucu, misal. Asal kada anu lagi nak berdoa aja, dapat sebertahan dapat ku sudah. Hubungan orang tua lancar, bilang. Bini ada, mikirkan yang ketiga mungkin ya. Anak sekolah, ya terbayari sebertahan. Asa kada perlu lagi pang doa anak, lengkap sudah ya. Ah, enggak boleh. Anda tetap harus memohon hidayah kepada Allah. Siapa yang jamin Anda sampai akhir hayat kemudian Anda masih memeluk Islam? Enggak ada yang jamin. Semua kita dalam khatar, semua kita dalam keadaan berbahaya. Yang bisa mengatakan saya aman dengan iman saya cuma Nabi Muhammad. Semua kita berbahaya dalam keadaan kondisi bahaya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tu'radul fitanu 'alal qulubi 'audan 'audan ka'irdil hasi. Fitnah, cobaan, syahwat, syubhat, kemaksiatan selalu ditawarkan iblis dan semua tentaranya setiap hari, setiap saat, pelan-pelan. Sehelai demi sehelai disebutkan dalam sabda Muhammad seperti orang bikin tikar. Disuruh korupsi karena memiliki jabatan, kada mempannya. Nah, aku sudah bergaji banyak nih, kada usah gin korupsi. Sedikit aja Pak aja, kada merasa, kada terasa juga. Sedikit aja, sedikit terpapa Pak aja. Kada ya. Enggak mempan. Dari arah depan enggak mempan. Tak, ditawarnya bebinian, wah langsung keserungkup. Karena dia coba terus. Ini sudah janji iblis. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis sudah berjanji di hadapan Allah, saya akan sesatkan mereka. La ughwiyannahum ajma'in. Di ayat yang lain, la aqudanna lahum siratal mustaqim, saya akan halangi dari mereka jalanmu yang lurus. Cukupkah dihalangi? Enggak. Saya akan datangi mereka dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Kata para ulama tafsir, dari empat arah inilah biasanya musuh datang. Enggak tembus kemudian dirayu dengan harta. Enggak tembus kemudian dirayu dengan jabatan. Dirayu dengan perempuan. Tembus biasanya. Hati kita ini lemah. Jangan macam-macam sama perempuan. Allah berfirman, inna kaidasy syaitan kana dha'ifa, tipu daya syaitan lemah. Tapi berkaitan dengan perempuan, inna kaidahunna 'azhim, tipu daya perempuan dahsyat. Hati-hati. Dan mereka seperti itu dahsyatnya, akalnya cuma separuh loh. Kata Nabi Muhammad, ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhab li lubbi ar-rajulil hazim min ihdakun. Aku tidak melihat seorang yang akalnya dan agamanya separuh tapi bisa menghilangkan akal sehat seorang laki-laki dewasa dibandingkan kalian, hei komunitas, separuh aja akal buhannya nih bisa terjerungkup ya. Kayak apa kalau Allah berikan perempuan akal sempurna? Oh, mata patah kepala kita. Ya macam-macam fitnah seperti itu, syubhat seperti itu ditawarkan setiap hari. Artinya setiap hari kita harus memohon kepada Allah. Dan di antara cara tidak langsung kita mohon tiap hari, di sholat itu kita terpraktekkan. Apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Tiap hari. Kata para ulama tafsir, hidayah di situ betul-betul hidayah dengan dua maknanya. Berikan kami petunjuk ilmu, berikan kami kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. betul-betul petunjuk arah ilmu. Dan kemudian pelunakan hati untuk mudah mempraktikkan ilmu. Tiap hari kita berdoa kepada Allah dalam waktu sholat kita minimal 17 kali. Makanya rugi orang yang tidak sholat. Kenapa? Kita yang butuh sama sholat itu. Karena disitulah kita betul-betul menghamba, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjuki kami jalan yang lurus. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Apa itu ibadah? Makna mudah ibadah, makna takwa itu sendiri. Itu makna yang sangat mudah untuk makna ibadah. Melakukan yang Nabi Muhammad perintahkan, yang Allah dan Nabi Muhammad perintahkan, dan meninggalkan yang dilarang. Itu makna mudah ibadah. Kalau cara mengenalinya, minimal ada tiga. Cara mengenali perkara ini ibadah atau bukan. Satu, kalau diperintahkan. Tentunya semua perbuatan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah sangat suka. Tapi ingat, kita punya ciri-ciri. Kenali ciri ini, Anda akan tahu, oh ini ibadah. Berarti harus saya persembahkan kepada Allah. Satu, jika diperintahkan. Berarti itu sebuah ibadah. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah. Nah, diperintahkan kita untuk bertaubat. Berarti taubat itu ibadah. Berarti ketika bertaubat harus lillahi ta'ala, gitu. Contoh mudahnya. Dua, jika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala untuk perbuatan tertentu, jika Allah janjikan pahala di balik perbuatan tersebut. Contoh misalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim." Surah apa itu? Tabarak bukan? Ya, di Quran lah pokoknya. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika gaib. Ketika enggak ada yang lihat. Ketika bersendirian di kamarnya. Ketika sendirian di kota orang. Ketika sendirian, maksudnya di kota orang sendirian maksudnya tidak ada yang kenal. Kalau di kota orang sendirian, wah itu Resident Evil dong. Di kota orang sendirian, artinya enggak ada yang kenal. Atau di negeri orang sendirian, artinya enggak ada yang kenal. Dorongan bermaksiat ketika tidak ada orang yang kenal dengan kita itu sangat kuat. Dorongan bermaksiat ketika kita bersendirian di kamar kita, di ruang kerja kita, di hadapan gadget kita, handphone, tablet, laptop, dan semuanya, terserah. Dorongan bermaksiat sangat kuat. Kenapa? Enggak ada yang lihat. Kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi di hadapan orang banyak kecil. Semua kita bisa acting. Di hadapan masyarakat, di hadapan orang banyak, tiap hari keluar rumah baju koko. Tiap hari keluar rumah pakai peci. Totonya dasar berjualan baju koko sih. Enggak, misalnya pengen mengelabui orang. Pakai baju takwa dia. Sana kemari. Pakai peci dia, sana kemari. Di balik itu kita nggak pernah tahu. Semua orang bisa dikelabui, istri bisa dikelabui, suami bisa dibohongin. Gampang. Wallahualam bisa. Yang dahsyat itu takut kepada Allah, tapi ketika sendiri itu baru tok. Itu baru iman. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika bersendirian, ketika gaib nggak ada orang lain. Perhatikan, berarti takut kepada Allah ketika bersendirian, tetap tidak bermaksiat padahal sedang sendirian. Takut berarti adalah sebuah ibadah. Kenapa? Karena ujung ayatnya, lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah janjikan pahala. Berarti takut di situ sebuah ibadah. Ini cara mengenali ibadah atau bukan. Hingga kemudian saya tahu ini harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara ya, tentunya banyak pakemnya atau banyak ciri-cirinya. Yang ketiga, jika Allah memuji perbuatan tertentu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ila akhir ayat. Pujian Allah untuk orang-orang ini. Siapa mereka? Yang selalu berzikir mengingat Allah ketika berdiri, ketika rebahan. Di antara dalil boleh baca Al-Qur'an rebahan karena itu bagian dari zikir. Mungkin sedang mengulang hafalan, sambil rebahan mengulang hafalan tidur. Dan mereka orang-orang yang selalu mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan qu'ud duduk, au ala junubihim, atau mereka sedang rebahan tetap ingat Allah, sebelum tidur baca doa lengkap, sebelumnya dia wudu, sebelum tidur dia wudu dulu karena dia sudah yakin mungkin nanti malam tidak akan bangun karena sudah kelelahan, dia langsung witir mungkin satu rakaat atau tiga rakaat sebelum tidur, wah dia baca doa mengingat Allah bahkan ketika sedang rebahan. Baca 3 kul. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad. Selesai, dia tiupkan sedikit ke mulutnya dengan dia tiupkan ke telapak tangannya dengan sedikit ada tampias bahasa kita air liur. Baru dia usupkan ke seluruh tubuh. Bukan, itu jorok ya. Itu sedikit. Kemudian seluruh tubuh. Selesai, dia ulangi 3 kali. Dia tutup dengan ayat kursi, kemudian yakni dengan doa tidur. Tidur aman. Allah jaga dia sampai pagi. Allah memuji orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikir ibadah. Itu contohnya saja cara mengetahui. Oke, ulang. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Kayaknya kesempatan ini satu poin saja. Saya tadi menyiapkan sampai poin 6 ya. Tidak tahunya banyak kesana kemari ya. Gak apa-apa juga lah. Gak usah cepat-cepat ya. Pelan-pelan saja. Santai. Tapi kemudian faham. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, berdoa, dan memohon pertolongan. Nah ini bahasan yang lain. Kayaknya pekan depan pun masih poin ini. Karena semua poin ini harus diterangkan. Memohon pertolongan. Al-isti'adah, al-istighathah. Baik di masa sulit maupun lapang, minta tolongnya itu. Menyembelih kurban, dzabah, harus lillahi ta'ala. Bukan karena penjaga, jin penjaga tempat ini. Bukan karena untuk jin penjaga lembah ini. Enggak. Kurban, akikah, nyembelih, lillahi ta'ala. Juga bahasan yang lain. Bernazar, tawakkal. Memutuskan segala perkara dengan hukum Allah yang ditentukan Allah. Dan berbagai bentuk macam ibadah yang lain. Semua menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Nah ini. Ingin tegak daulah Islamiyah. Ingin tegak negeri Islam. Murnikan tauhid. Mulailah dulu semuanya pada individu semua kita. Ya. Kalau antum laki-laki masih sholat 5 waktunya terkadang masih di rumah, gak usah keluar-keluar daulah Islamiyah. Kenapa? Antum sholat masih di rumah. Laki-laki itu di masjid. Bajunya hijab bang, my trip, my adventure. Macam-macam, bajunya keren-keren. Anak pencinta alam. Ini touring sini, touring sana. Naik ke tebing ini, naik tebing sana. Jatuh jurang sini, jatuh. Semuanya dia lewati. Gunung kudaki, lautan kuseberangi. Sholat di masjid, ada wani. Ada kuat. Padahal mulai asrama ke masjid seapa ada. Kalau masih di kamar sholatnya, antum adalah laki-laki soleha. Kalau sudah di masjid 5 waktu, yuk kita ngomong negara. Kalau masih sholat saja, kita belum benar, gak usah ngomong yang besar. Orang kecil ngomong kecil. Faham itu? Saya pernah soalnya bertemu dengan ikhwah seperti itu. Selalu mengeluarkan ini. Antum 5 waktu di masjid akhir? Kok anak nanya, antum 5 waktu di masjid gak? Kadang-kadang di rumah Ustaz, gak usah ngomong negara. Sholat aja belum benar. Allah yang bisa. Kenapa? Anda kalau sudah nikah nanti, rumah tangga Anda saja mungkin tidak bisa Anda bangun. Anda pengen ngomong negara. Rumah tangga Anda belum tentu Anda bangun. Kenapa? Anda subuh tidur, bini bangun, anak bangun, Anda tidur. Wallahu a'lam bishawab. Tauhid. Perhatikan perkataan beliau di sini. Berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Ingin tegak negeri Islam, murnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah janji Allah. Yang mengesakan Allah, yang mentauhidkan Allah, Allah akan berikan negara untuk dia. Wallahu alam bissawab. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik. Nah ini. Ini terkadang juga enggak diperangi. Gimana pengen tegak negaranya? Di Jawa saja, kata Ustaz Abdullah Zain. Di Jawa saja. Dan itu cuma Jawa Tengah, mudah saya tidak salah. Ketika beliau bikin karya tulis untuk mendapatkan S2. Beliau keliling Indonesia. Di Jawa saja 1000 lebih kuburan disembah. Gimana untuk pengen punya daulah Islam? Itu baru di Jawa. Dan beliau juga sudah ke Kalimantan. Karena itulah riset beliau untuk mendapatkan yakni S2-nya. Ustaz Abdullah Zain. Mungkin pian kenal. Sebagian mungkin tahu. Yang di Purbalingga. Ya, di Jawa saja. Beliau belum berbicara kemudian Kalimantan. Masih banyak yang menyekutukan Allah. Kemudian da'i-da'i yang menyerukan tauhid, ingin membasmi syirik, dikucilkan kan? Dan ini memang sudah, yakni seperti itu jalurnya. Seperti dakwah Nabi Muhammad SAW. Mendakwakan tauhid, menjauhkan orang dari syirik, mesti bertentangan dengan umatnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW, ada pertanyaan dan ini syubhat, kenapa Nabi Muhammad diutus negeri Arab? Orang Arab itu keras. Perangai orang Arab itu keras. Makanya mun pian dapatkan di Indonesia ada dai pemahamannya lurus Arab pulang ngalih tukang pian gantar. Karena basicnya mereka punya yakni keras pada hatinya, tapi totonya memegang sesuatu yang lurus, oh dikacaknya benar tuh Bang. Ini yang ditakuti. Bukan cuma oleh orang-orang yang kemudian terganggu fulusnya, iblisnya takut. Syaitan itu bisa takut loh sama pian. Syaitan takut dari Umar bin Khattab, kata para ulama, itu bukan cuma keistimewaan Umar bin Khattab. Muslim yang lain bisa. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innal mu'mina la yunsi syaitanahu kama yunsi ahadukum ba'irahu. Sesungguhnya seorang mukmin yang sejati, kuat akidahnya, kuat prinsipnya, pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, betul-betul bisa menundukkan syaitan sama seperti dia menundukkan hewan tunggangan. Tunduk syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Baik kita dari kalangan manusia ataupun jin. Menjauhkan dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam. Kayak kemarin. Di Jordania, di Palestina, kuburan Nabi Sa'abrek. Karena rata-rata Nabi diutus di sana. Rata-rata Nabi, 124.000 Nabi rata-rata diutus di Syam, Jordania, Syria, Palestina, Lebanon. Rata-rata Nabi diutus di sana. Dari 124.000 Nabi, cuma 4 yang Arab. Kenapa Anda permasalahkan Arab? Kan? Belum sebutkan tadi, contoh. Kenapa Nabi diutus di negeri Arab? Karena kalau yang keras saja bisa Nabi Muhammad tumbangkan, apalagi yang lain. Kalau Nabi Muhammad diutus di Asia gitu ya, di kita maksudnya, di Indonesia gitu ya, memang ada tantangan. Salatlah tinggi salat. Mbah ini puasalah, puasa. Apa serunya Nabi Muhammad SAW? Dia diutus di satu umat yang keras perangai. Dan itu bisa Nabi Muhammad lunakkan, apalagi yang lain. Oke, ketika kemarin di Jordania dan kemudian di Palestina banyak kuburan dengan istilah maqam, tempat berdiri. Ada yang betul-betul cuman yakni kalau bahasa kita cuman prasasti. Ada yang betul-betul memang di bawahnya adalah dikubur seorang nabi. Kayak Masjid Ibrahimi, Jami Ibrahimi, Masjid Hebron, itu betul-betul di sana yakni tempat meninggalnya Nabi Ismail dan juga yakni istrinya Rifqah. Bahasa kerennya Rebeka lah, Rifqah. Maka ulun umumkan kali itu pada jamaah, kita ini bukan tur kita. Kami tidak pernah kemudian membuat program tur ziarah kubur, enggak. Karena kita ke Mekah, ke Madinah, dan di Madinah ada syariat ziarah kubur, Baqi', kuburan Nabi Muhammad, dan kemudian Syuhada Uhud. Ke Palestina, kita cuma ke Baitul Maqdis. Artinya, saya perintahkan ke tour guide, kita lewat-lewat aja, biar tahu, di situ. Karena tahun lalu ketika kita stop dan masuk ke sana, ada yang sholat, enggak boleh sholat. Di masjid yang ada kuburan, sekalipun kuburan Nabi, sekalipun. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, "Ma min nabiyyin yukbaru illa haitsu mata." Tidak ada seorang nabi meninggal kecuali dari kuburkan di mana dia meninggal. Berarti kan itu kuburan dulu ada, baru dibangun masjid. Harusnya kalau ada kuburan, bangun masjid lain. Kalau ada masjid, jangan kubur orang di sana. Karena enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekedar tahu. Kemudian tentunya ada yang maksa turun ya. Terus sebentar, udah tahu ya, kuburan Nabi fulan, yuk cabut. Dan yang saya terangkan, jangan sampai ada di hati Anda niat ingin ziarah kubur. Karena Anda melakukan safar ini untuk ke Baitul Maqdis, bukan untuk ziarah kubur. Itulah beratnya, kenapa? Kuburan para nabi seabrek di sana. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Lanjutnya. Dikit lagi ya, semenit lagi. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam. Sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid. Kalau Anda mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, maka konsekuensinya Anda harus memerangi syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh, suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid. Perhatikan, berat perkataan ini. Bisa jadi quote untuk Twitter Anda. Dan sungguh, suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid. Tidak memberantas syirik dan segala bentuknya. Nah, cukuplah itulah 160 karakter ya, cukup. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan rasul kita Muhammad SAW. Mendakwahkan tauhid, memurnikan tauhid, dan kemudian memerangi kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Mungkin kita ambil poin 5 penampihan. Ambil poin 5? Oke. Allah yang bisa. Lanjut sedikit ya. Perhatikan poin 5. Di antara sifat atau karakteristik al-firqatun najiyah, siapa mereka sebenarnya? Al-firqatun najiyah yuhyuna sunan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim kama akhbar anhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba wa fi riwayah fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna idza fasada an-nas. Poin kelima, halaman ketujuh. Golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, perilaku, dan segenap hidupnya. Kan kita tahu ya, contoh mudah misalnya, dalam ibadah tertentu, kayak wudhu misalnya, kan ada syaratnya, ada kewajibannya, ada kemudian sunnahnya. Atau misalnya ibadah-ibadah lain juga, misalnya kayak peti haji. Ada rukunnya, kalau ditinggalkan hajinya batal. Ada kewajibannya, kalau ditinggalkan sah hajinya tapi harus bayar dam. Ada sunnahnya dilakukan, maka lebih utama. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sesama dalam ibadah. Misalnya sebelum wudu membaca bismillah, itu sunnah. Maka baca. Selama Anda tidak di WC. Karena wudu di WC enggak apa-apa. Terkadang ada satu tempat, ya kerannya cuma ada di WC. Ya kita akhirnya wudu di WC. Walaupun sangat tidak nyaman. Kenapa bermasalah? Karena kita akan berzikir. Maka sebutkan dalam hati saja. Tapi ketika pian di luar, lakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam beribadah. Bismillah. Kemudian di antara sunnah Nabi Muhammad ketika wudu misalnya, mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Itu sunnah saja. Artinya kalau pian ada lihat orang ketika wudu kemudian dia kiri dulu baru kanan, enggak boleh pian salahkan. Karena itu perkara sunnah. Jadi ada orang wudu, kemudian dia kiri dulu baru kanan, batalnya aja. Enggak, dia rukun bukan, syarat bukan. Mendahulukan kanan itu sunnah Nabi Muhammad dalam berwudu. Khususnya tentunya ketika membasuh tangan dan juga yakni kaki. Bukan kemudian wajah juga kanan dulu, enggak. Kalau wajah langsung. Atau rambut kanan dulu gitu. Habis itu pakai pomade ya. Wah. Enggak. Dalam kasus membasuh tangan dan kaki. At-tayamun mendahulukan kanan itu sunnah. Dalam perkara wudu juga seperti itu. Kemudian juga di antara perkara sunnah berkumur-kumur. Al-mawdhah atau kemudian al-istinsyak dan istinthar, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Ini sunnah. Artinya ketika ada orang enggak kumur-kumur, enggak istinsyak, enggak istinthar, sah wudunya karena dia cuma sunnah. Cuman al-firqatun najiyah, sunnah Nabi Muhammad dalam ibadah mereka hidupkan. Ketika misalnya sebagian di antara kita kemudian memiliki jenggot yang lebat gitu ya. Maka di antara sunnah Nabi Muhammad dalam perkara ibadah, khususnya wudu ini, beliau kemudian memasukkan jari-jarinya ke jenggot. Wallahu a'lam bisa. Atau kemudian ketika selesai ada doanya, itu juga sunnah. Ketika orang setelah saya wudu kemudian dia enggak doa, enggak apa-apa. Kada wudu kan ya? Kada doa kan? Kada saja. Enggak gitu. Wallahu a'lam bisa. Ya, itulah firqatun najiyah. Mereka senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, dalam perilaku. Dalam perilaku juga. Bagaimana Nabi Muhammad SAW kemudian berinteraksi dengan banyak orang. Di Masjid Imam Syafi'i sedang kita bahas. Poin pertama, interaksi beliau dengan istrinya. Perilaku Nabi Muhammad pada istrinya. Maka kita juga harus praktekkan. Beliau ketika memanggil istrinya, memanggil dengan nama yang paling indah. Ya Humaira, hai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Panggil dengan panggilan-panggilan yang indah. Itu perilaku Nabi Muhammad pada istri. Itu sunnah. Namakan juga istri kita di handphone kita dengan nama yang indah. Cintaku, manisku. Jangan sampai kemudian manggil dengan panggilan yang buruk. Dut, wah karena istri gendut dipanggil gendut. Jangan. Atau di handphone namanya deritaku. Waduh, jangan. Anda suami macam apa Anda ini? Perilaku beliau pada istrinya pun kita hidupkan. Ketika istrinya, bahkan Nabi Muhammad, perkara yang remeh dan istrinya manja nangis, Nabi Muhammad juga ikut bersedih. Sofia naik onta, ontanya kelelahan, kemudian duduk, nangis. Kenapa? Karena yang lain jalan, dia stop. Nabi Muhammad bisai. Kenapa, ding? Berapa juga ada? Jangan sebaliknya. Walah. Uyuh tuh ontanya. Enggak gitu Nabi Muhammad. Dia bisai bininya. Ketika istrinya sakit, dia ruqyah istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah. Al-firqatun najiyah senang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam perkara ibadah dan maka perilaku. Kepada anak bagaimana, kepada istri bagaimana, kepada teman bagaimana, perilaku, akhlak. Dia ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Oh pertanyaannya, kirain antum bilang sudah selesai. Dan dalam segenap hidupnya, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka menjadi orang-orang yang asing di tengah kaumnya. Ya, orang kalau sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad akan terasa asing. Di antara sunnah Nabi Muhammad dalam hidupnya dan perilaku beliau, beliau setiap kali mau sholat mesti sun sayang istrinya. Kita mungkin lupa. Kalau minum di tempat bekas bibir istrinya, dia cari. Mana kamu tadi? Di sini. Kalau kita kan enggak nyos itu langsung sini aja. Nabi Muhammad minum di tempat bibir istrinya. Kalau kita kan gelas bekasnya wah adanya undang lain jadinya. Setiap mau ke masjid mesti sun sayang istrinya. Mungkin ini sangat jarang gitu. Kita turun-turun aja. Sun sayang istri Anda. Ding, Anda ke masjid dulu. Ajak aja. Siung, masya Allah. Bawa dapur. Karena itu mereka menjadi orang-orang asing di tengah kaumnya. Yang menegakkan sunnah. Bahkan bagaikan orang yang memegang barang api. Panas. Anda menjaga sunnah Nabi Muhammad, Anda ikuti agama ini menurut metode Nabi Muhammad, panas. Banyak orang enggak suka. Banyak orang tidak suka. Kata Nabi Muhammad SAW, innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing. Asing. Kala itu asing. Ketika mereka melihat kaum muslimin tawaf, asing bagi mereka. Kala itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya. Orang ketika melihat orang yang betul-betul menjalankan sunnah merasa asing. Melihat perempuan, bukan melihat perempuan, melihat anaknya perempuan pakai jilbab besar. Melihat anaknya perempuan yang menjaga auratnya sampai semuanya tertutup. Malah bapaknya yang asing. Nah, pakai baju biasa aja, Bang. Biasa gimana maksudnya? Anak Anda ini sedang pakai pakaian yang terbaik. Biasa aja, Bang. Jilbab, jilbab karena bapak nang segulu-gulu aja. Mun kawan nang modis tuh nang. Warna-warni, kembang-kembang, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Subhanallah. Pian tahu, dari banyak pertanyaan yang masuk ulun, dari para akhwat, 60% lebih tentang itu. Bukan masalah jodoh yang terbaik. Keluhan mereka ketika mereka hijrah ingin tampil jauh lebih baik, ditentang sama keluarga sendiri. Maka harus istiqomah. Sabar, Anda tetap harus berbakti. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga Allah lumakan hati mereka. Tetaplah pertahankan keyakinan ini perintah Rasul. Tapi ajarkan kepada mereka. Mungkin mereka belum tahu. Jamaskan Alhamdulillah. Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing. Dan akan kembali menjadi asing. Seperti pada permulaannya. Orang akan merasa aneh. Kan seperti itu ya. Bahkan misalnya sebagian akhwat. Di balik pembatas sana. Bahkan mungkin rata-rata pakai cadar. Bagi sebagian orang asing. Apa itu ya? Baju kayak tuan, mata aja kelihatan. Ya. Syukur kelihatan mata. Anda kalau ke Saudi, sampai matanya ketutup. Kenapa Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, mereka sampai level mewajibkan cadar? Karena indahnya mata orang Arab. Memfitnah kaum laki-laki. Di kijipinya, biar terjerungkup. Atau tantep tihang. Ini matanya indah. Makanya kan untuk para akhwat ya yang sudah apalagi level bercadar, kebiasaan selfie-nya jangan dikurangi, hilangkan. Perempuan itu terkadang ya bahkan mungkin rata-rata kecantikannya sudah terlihat dari matanya. Jangan sampai kemudian Anda sudah menutup aurat dengan sempurna seperti itu, enggak banyak orang bisa melakukannya, tapi Anda umbar, kan sayang. Persembahkan semua kecantikan yang Anda miliki hanya untuk suami Anda yang sudah ada atau mungkin yang akan mendapatkan suami, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Anda mengejek sunnah berbahaya. Kalau sudah sampai kepada Anda ilmu akan yang mereka lakukan itu adalah sunnah Rasul, Anda mengejeknya, perhatikan, bisa mengeluarkan Anda dari Islam. Bahaya. Kalau Anda tidak mampu melakukan yang mereka lakukan, diam lebih baik. Anda belum mampu berjilbab dengan lebih baik, usahakan kemudian belajar supaya lebih baik. Anda belum mampu menjaga pakaian Anda, tampilan Anda senyunah mungkin sunnah Nabi Muhammad, Anda belum mampu, diam, itu lebih baik. Kalau Anda tidak mampu, diam lebih baik dan belajar. Jangan-jangan yang ulun takutkan ya, sebenarnya orang itu ketika mengejek, mereka iri karena mereka tidak bisa melakukan yang Anda lakukan. Punya fulus dia. Bisa dia beli jilbab satu set. Mungkin yang kelas-kelas butik juga bisa dia beli. Yang satu set mungkin 1,5 atau 2 juta. Yang pusing suaminya, kasihan. Bisa dia beli itu. Tapi hatinya gak bisa memang. Berat sekali dia untuk menutup auratnya. Dia memang suka untuk mengumbar bagian tubuhnya. Anda umbar. Semua banyak yang lihat. Anda murah. Dari mana Anda tahu bahwasanya Anda mahal? Anda malah murah. Nang terbuka itu nang murah. Nang terbuka itu sudah second. 2 buting gulaan. Nah, sebuting terbuka, sebuting tertutup. Ulun tawa ke lantai. Atau mungkin ke pasir. Ulun persembahkan ke pian. Mana nang pian pilih. Nang memilih nang sudah terbuka. Nah, totok wajah. Mesti yang kita pilih yang sudah. Yang masih ditutup. Permen saja kita begitu. Gimana perempuan? Yang tertutup. itu. Kecantikan dia, keindahan tubuhnya hanya milik Anda, bukan milik semua orang. Parahnya lagi terkadang ada perkara, gimana? Cantik enggak istri saya? Ah, cantik apanya? Murah istri ente. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni tutupi kecantikan istri yang Anda miliki, nikmat yang Anda miliki, keharmonis yang Anda miliki, simpan buat Anda saja. Wallahu a'lam bissawab. Kecuali ada sesuatu yang memang tidak bisa simpan seperti pakaian Anda. Wallahu a'lam bissawab. Maka keuntungan atau beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Makanya kan pian banyak dapati akun-akun tuh al-ghuraba, al-ghuraba, karena ini maknanya. Di antara makna yang lain disebutkan dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani, sanadnya sahih kata Imam Al-Albani, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Dan keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing karena menegakkan sunnah, yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik ketika manusia sudah rusak dan kita masih hidup di zaman yang baik insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Beruntunglah menjadi orang yang ghuraba atau orang yang gharib. Bismillah. Saya pernah mendengar langsung bagi mereka yang meminta dikuburkan, mereka punya dalil sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an bahwa jangan dikira mereka itu mati tapi mereka tetap hidup. Bagaimana penjelasan Ustaz? Saya pernah mendengar langsung bagi mereka yang meminta dikuburan, mereka punya dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaat, bal ahyaa 'inda rabbihim yurzaquun." Begini cara memahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kalian mengira mereka yang mati di medan perang itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim ruzakun, di sisi Tuhan mereka, mereka mendapatkan rizki. Mereka diberikan rizki." Tinggalkan dulu ayat ini. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-anbiya ahya fi kuburihim yusallu. Para nabi itu hidup di dalam kuburan mereka dan mereka salat. Sisi pendalilan orang-orang seperti ini, jika orang-orang yang mati syahid saja hidup di dalam kuburannya, apalagi para nabi. Kita tidak mempermasalahkan itu. Hadisnya sahih, ayatnya sahih, tapi cara Anda memahaminya salah. 5 dalil yang biasa dipakai oleh orang-orang yang suka menyembah kuburan. 1, hadis lemah. 2, hadis palsu. 3, cerita dusta. 4, ayat atau hadis yang sahih tapi salah faham. Tidak dipahami dengan pahamnya para sahabat. Dan yang kelima, perkataan seorang yang diulamakan dan tidak pernah kemudian dipertimbangkan keilmuannya oleh ulama yang lain. Cuma diulamakan saja. Ini biasanya landasan mereka. Nah, bahasan kita sekarang yang nomor 4, pakai ayat pasti sahih atau pakai hadis yang sahih tapi memahaminya salah. Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati syahid itu hidup dalam kuburannya, apalagi para nabi. Jadi boleh kita meminta kepada para nabi. Nah, ini. Jadi boleh memintanya itu dari mana? Para nabi hidup dalam kuburannya, kami tidak berdebat, hadisnya sahih. Kata Nabi Muhammad, al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Para nabi mereka hidup dalam kuburannya dan mereka salat. Sahih. Tidak kami perdebatkan. Tapi dari mana Anda mendatangkan faedah bahwasanya ketika mereka hidup kemudian boleh dimintai? Para sahabat tidak pernah melakukannya. Para sahabat tahu ayat ini. Para sahabat tahu hadis itu. Tapi mereka tidak melakukannya pada Nabi Muhammad kan? Ketika Nabi Muhammad meninggal mereka enggak ada minta-minta kan? Siapa contoh kita terbaik sepeninggal Nabi Muhammad? Para sahabat. Jika mereka tidak melakukan, jangan lakukan. Ini simpel. Ketika satu amalan tidak ada perintah Allah, tinggalkan. Tidak ada sabda Nabi Muhammad, tinggalkan. Tidak ada seorang pun sahabat yang melakukan, mantap, tinggalkan. Mau ulama sapake yang ngomong, sahabat tidak ada yang melakukan, jangan lakukan amal itu. Itu dari sisi hadis yang kita sepakati, tapi cara paham Anda salah. 2, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Membahasnya bukan sepotong di awal. wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Sampai situ doa. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang meninggal atau mati di jalan Allah berperang syahid itu mati. Jangan kalian kira mereka mati. Bal ahya, sebaliknya mereka hidup. Anda potong di sini saja. Lihat ujung ayatnya. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka, mereka diberikan rizki. Mereka diberikan rizki. Kenapa Anda minta rizki dari mereka? Mereka saja Allah berikan rizki, yaitu kenikmatan. Ada yang kenikmatannya di alam barzakhnya, ada yang betul-betul memang mati, ruhnya ada di surga. Ya, ruh orang yang mati syahid, kata Nabi Muhammad, arwahum, ruh orang-orang yang mati syahid di medan perang, di jalan Allah, orang-orang yang yakni mati syahid di jalan Allah SWT berperang, membunuh dan terbunuh, itu di antara persyaratannya, membunuh dan terbunuh. Persyaratan orang mati syahid itu. Bukan kemudian bunuh diri. Enggak syahid. Mati konyol namanya itu. Faqatalu faqutilu. Itu di antara syarat orang yang mati syahid. Mereka berperang, membunuh mereka, dan kemudian mereka terbunuh. Arwahuhum. Kata Nabi Muhammad, ruh orang yang mati syahid. Fi jawfi tayrin khudrin. Laha qanadilun mu'allaqatun bil arshi. Tasruhu fil jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilqal qanadil. Riwayat Imam Muslim 1800-an sekian. Enggak usah saya terangkan kanan atas kiri bawah enggak usah ya. 1800-an sekian kalau enggak salah ayat hadis ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ruh-ruh mereka fi jawfi tayrin khudrin, di dalam tembolok seekor burung berwarna hijau. Di dalam perut seekor burung berwarna hijau. Yang kemudian menggantung di salah di lentera, disebutkan ada cahaya, dan lentera ini menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka berterbangan di surga Allah semua mereka, kemudian mereka akan kembali ke lentera tersebut seperti tempat nongkrongnya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah sekarang sudah ada penghuni di surga, sudah, kalau itu ruh. Karena ruh para nabi sudah di surga. Ruh orang mati syahid sudah di surga. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada manusia dengan ruh dan jasadnya di surga, jin belum. Karena ruh dan jasad ini akan mendapatkan nikmat surga nanti di akhir zaman. Orang-orang yang meninggal ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mereka diberikan rizki, mereka diberikan nikmat, bukan Anda minta nikmat sama mereka. Bukan Anda minta segala sesuatu dari mereka. Mereka saja Allah berikan nikmat. Paham ya? Allah ma'alam bisa. Kalau gak paham, tonton lagi nanti videonya. Istri saya baru belajar memakai niqab atau cadar. Siap? Tetapi tanggapan orang tua saya, terutama ibu saya, bilang kalau pakaian cadar nanti saja. Kalau sudah berumur atau tua. Oh siap. Besok mati ya. Siapa yang jamin Anda hidup sampai tua? Besok mungkin mati. Ketaatan sekarang. Anda tahu ketaatan lakukan sekarang. Pengen nikah sekarang. Tetapi tanggapan orang tua saya, terutama ibu saya, bilang kalau pakai cadar nanti saja kalau sudah berumur tua. Yang ketika Anda berumur, yang naksir Anda siapa? Yang jadi fitnah ketika Anda muda sekarang. Karena istri Anda cantik, dia akan memfitnah banyak laki-laki, makanya Anda tutup. Dia memfitnahnya sekarang, amun sudah keriput, nang naksir, kai-kai juga. Untuk apa? Ketaatan segera. Kalau Anda ngambil ini sebagai kewajiban, segera. Supportlah istri Anda. Fahamkan orang tua Anda. Kalau misalnya karena Anda bercadar, Anda ribut sama orang tua, mungkin Anda slow down dulu, cooling down dulu. Gak apa-apa. Ambil pendapat yang buka copot, no problem. Gak ada masalah. Kenapa orang tua belum faham? Fahamkan dulu dia akan kesempurnaan menutup awal. Baru kemudian kalau sudah dia yakni mencintai Allah dan Rasulnya, nerima dia firman dan sabda, baru masukkan, ini loh bu pendapat yang mewajibkan, saya ambil ini. Oh iya kak, aku anak pakai jual aja. Nah, sekarang cukup jilbab panjang dan baju panjang saja, bagaimana ustadz yang harus saya, sudah benar. Iya, daripada ribut sama orang tua, Anda turunkan level dulu, no problem, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda kekeh kemudian dengan mengambil pendapat wajib, tugas Anda mendakwai harus lebih keras. Harus lebih keras. Tapi kalau tidak, maka dalam mengalah dalam hal seperti ini no problem. Meninggalkan yang lebih utama untuk sebuah kemaslahatan itu no problem. Ya. Lebih utama pakai cadar itu. Apalagi istri Anda luar biasa cantik. Lebih utama itu. Tapi ada kemaslahatan di sana, Anda jaga keharmonisan Anda dengan bapak dan ibu, mengalah sedikit. Tapi waktu Anda mengalah tersebut harus tetap berdakwah. Kalau susah Anda berdakwah, minimal Anda bisa rayu ajak ke pengajian. Anda enggak capek. Anda ngajak orang ke pengajian, Anda enggak capek. Yang capek saya. Dengar lama tadi, ini dengar raya. Namun kayak itu paham ya, aku jangan. Ikam kada paham, kada mana. Kada anu menerangkan, nah kan enak. Ajak aja. Mau dia ke masjid, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Dan bermanfaat. Salam dan salam. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.